Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan pembahasan poin yang ke-61 tentang mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala dalam uraiannya pada poin ini, beliau mengatakan, wa hadza yajibu an yaj'alahu al-muslimu nasba 'ainaihi. Perkara ikhlas ini adalah sesuatu yang seorang muslim wajib meletakkannya di hadapan kedua matanya. Adalah artinya sesuatu yang harus mendapatkan perhatian serius. Tahari as-sunnata. Seorang muslim wajib bersungguh-sungguh untuk mengamalkan sesuatu yang sunnah. Tahari al-umura al-mashru'ah. Dan sungguh-sungguh mengamalkan perkara-perkara yang disyariatkan. Wal ibti'ad anil bida'i. Serta menjauh dari perkara-perkara bid'ah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak. "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Beliau sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, barang siapa yang mengada-ngadakan perkara baru dalam urusan kami, dalam agama ini, yang tidak ada contoh sebelumnya, atau yang bukan termasuk di dalamnya, maka juga tertolak. Ar-raddu diddul qabul. Kata ar-raddu, tertolak, itu berarti lawan dari diterima. Kalau tertolak berarti tidak akan diterima. Fahadza amrun azimun ya ikhwah. Ini adalah perkara yang besar wahai ikhwah. Karena tentu yang kita harapkan dari semua amal ibadah yang kita lakukan adalah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak diterima maka menjadi sia-sia. Karena itu perhatikanlah persoalan ikhlas. Lakukan sesuatu sesuai dengan sunnah dan mencukupkan diri dengan hal-hal yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jangan melakukan kebid'ahan. Kalau sampai melakukan kebid'ahan, maka apa yang dilakukan itu akan tertolak. Atau membuat hal yang baru di dalam agama, ini juga akan tertolak. Ya. Yaqumu alaihi al-islam. Ini adalah perkara yang besar. Perkara keikhlasan. Yaqumu alaihi al-islam, yang dengannya Islam akan tegak. Wa yajibu an yattaqiyallaha al-muslimu, dan seorang muslim juga wajib bertakwa kepada Allah dalam hal ini. Jangan main-main. Kita harus serius dalam beribadah, dalam beramal. Wa an yuhaqqiqa hadaini syartain, dan wajib bagi seorang muslim mewujudkan dua syarat diterimanya amal yang tadi sudah lewat penjelasannya. Wa an yakuna fi ibadatihi kulliha yatasawwar annallaha yarah. Seorang muslim juga hendaknya dalam melakukan semua ibadah itu menggambarkan bahwa seolah-olah Allah memang langsung melihatnya. sebagaimana disebutkan dalam hadis, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak melihatnya, melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Qala Jibril fi su'alihi linnabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fil hadisil masyhur. Ini seperti yang dikatakan oleh Jibril dalam pertanyaannya yang diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam hadis yang masyhur, hadis yang terkenal, mal ihsan, kata Jibril, apa ihsan? Ba'dama sa'alahu Jibril anil Islam wal iman, setelah sebelumnya Jibril bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam soal Islam dan iman. Kata Jibril, mal ihsan, apa ihsan? Qala sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, al ihsan wa an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi, lakukan ibadah sebaik mungkin. Tanamkan perasaan bahwa Allah melihat. Seolah-olah Allah melihat kita secara langsung. Dan kita melihat Allah secara langsung. Jika kita tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah pasti melihat kita. Ibadah yang dilakukan seperti ini disebut ihsan. Hadihi martabatun azimatun. Ini adalah tingkatan yang agung dalam ibadah. Wa yajibu 'alal muslimi an yajtahida liyartaqiya ila hadzal mustawa al-'adzim. Dan wajib bagi setiap muslim untuk bersungguh-sungguh agar bisa naik ke tingkatan yang agung ini. Tingkatan ihsan. Wahuwa muraqabatullah tabaraka wa ta'ala. Yaitu merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wastisya'aru annahu yarahu fi a'malihi kulliha. Dan merasa bahwa Allah melihat amalannya seluruhnya. Fi harakatihi, dalam setiap gerakannya. Wasakanatihi, dan diamnya. In kanat ma'siyatan aqla'a anha, kalau seandainya gerakannya atau diamnya itu ternyata mengandung unsur maksiat, aqla'a laha, maka hendaknya ia segera melepaskannya, membebaskan diri darinya. Li'annahu yatasawwar annallaha yarah, karena dia telah menggambarkan bahwa atau mempunyai gambaran bahwa Allah melihatnya. Wa in kana fi ibadatin yatasawwaru anna Allah tabaraka wa ta'ala yuraqibuhu. Dan jika sedang melakukan ibadah, maka hendaknya ia mempunyai gambaran bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala mengawasinya. Fa yukhlisu hadzal amal, sehingga ia memurnikan amalannya. Wa yutqinahu, dan memperbagusnya. Wa yuhsinahu, dan memperindahnya. Bagaimana yang disebutkan oleh Nabi, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan keharusan untuk ihsan ala kulli syai', pada setiap perkara. Nah, dan kita yakin bahwa memang Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita sekalipun kita tidak dapat melihatnya di dunia. Ya. Kalau kita sudah punya perasaan seperti itu, maka ini akan sangat membantu saat kita melakukan ibadah. Ya. Ibadah yang kita lakukan nantinya akan benar-benar untuk Allah karena Allah melihat. Kalau seandainya ibadah yang kita lakukan untuk selainnya, Allah tahu. Allah akan mengetahuinya. Dan tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Syekh menyebutkan satu persoalan penting yang patut untuk kita ketahui di sini. Hal yuthabu man akhlasal amal lillah walam yakun sawaban. Apakah orang yang telah mengikhlaskan amal hanya untuk Allah, namun amalannya tidak benar, itu akan diberi pahala atau tidak? Amalannya tidak benar ini, salah satu contoh sederhananya adalah amalan-amalan bid'ah. Ada seseorang yang melakukan amalan bid'ah, tetapi ada unsur ikhlas di dalamnya. Ada ketulusan di dalamnya. Misalnya, karena rasa cinta kepada Nabi, kemudian melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak disyariatkan. Seperti nanti akan disebutkan oleh Syekh di sini. Apakah yang seperti itu akan diberi pahala atau akan mendapatkan pahala atau tidak? Qala Syekh mengatakan, wa amma qawlu Ibnu Taimiyah rahimahullah fi iqtidai siratil mustaqim. Adapun terkait dengan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtidai Siratil Mustaqim yang berbunyi, ma yuhdithuhu ba'dun nas imma mudahatan lin nasara fi miladi Isa alaihi salam wa imma mahabbatan lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ta'dhiman lahu. Wallah qad yuthibuhum ala hadhihi al-mahabbah wal ijtihad la ala al-bida'i min ittikhadi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam idan. Apa yang dilakukan oleh sebagian orang terkait atau bisa jadi berupa tasyabuh kepada orang-orang Nasrani dalam memperingati hari kelahiran Isa alaihi salam, atau bisa jadi karena kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengagungan kepadanya, kemudian memperingati kelahiran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallah qad yuthibuhum ala hadhil mahabbah wal ijtihad. Allah akan memberikan balasan pahala atas kecintaan ini dan kesungguhannya dalam mencintai Nabi. La alal bid'ah, tidak atas kebid'ahan yang dilakukannya berupa memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada pernyataan yang seperti ini yang dikemukakan oleh Syekhul Islam dalam Iqtidha Siratal Mustaqim. Kita ulangi supaya lebih jelas. Syekhul Islam mengatakan apa yang dilakukan oleh sebagian orang. Apa yang dilakukan oleh sebagian orang. Bisa jadi tasyabuh kepada orang-orang Nasrani dalam memperingati hari kelahiran Isa alaihi salam. Dan bisa jadi karena kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengagungan terhadapnya, kemudian memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah akan membalas kecintaan dan kesungguhannya. Namun tidak akan membalas atas kebid'ahan yang dilakukan yang berupa memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syekh Hafizahullah taala mengatakan fayani tsawaba 'ala al-mahabbah. Yani pahalanya itu atas kecintaannya aja. Yuthibuhum 'ala mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam la 'ala al-'amal. Menurut Syekhul Islam, bahwa Allah akan membalas mereka atas kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan atas amalan yang dilakukannya. Hadza yukhaffifu minal mushkilah. Ini kata Syekh cenderung meringankan persoalan. Padahal kita tahu persoalan bidah itu persoalan yang besar. Pertanyaan ini atau pernyataan Syekhul Islam ini seolah-olah meringankan persoalan bid'ah. Li'annahum yarawna annahu yusabu 'alal amal, karena mereka itu nantinya akan menganggap bahwa amal yang dilakukannya akan mendapatkan pahala. Li'anna alladhina yanquluna 'an Ibnu Taimiyah yarawna annallaha yuthibu 'ala hadzal 'amal. Sebab orang-orang yang menukil pernyataan Ibnu Taimiyah tadi, mereka menganggap bahwa Allah itu akan membalas amalan yang dilakukannya, padahal bid'ah kan? Limadza? Kenapa? Li'annahu nasyunan mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan tersebut muncul atas dasar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahuna, maka di sini kata Syekh, yusarrihu Syekhul Islam annallaha la yaqbalu hadzal amal al-mubtadi wa innama qad yuthibuhum 'alal mahabbah. Di sini Syekh menegaskan, Syekhul Islam menegaskan bahwa Allah tidak akan menerima amalan mubtadi, pelaku bid'ah ini. Akan tetapi Allah hanya akan membalas kecintaannya, karena ada kecintaannya kepada Nabi. Lakin, tetapi, kata Syekh, hatta ala hadihil mahabbah allati ba'asat ala mukhalafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yusabuna alaiha. Tetapi yang benar, sekalipun kecintaan kepada Nabi ini yang menjadi pendorong untuk menyelisihi Nabi, maka tidak akan diberi pahala. Ya. Hubbuhum linnabi sallallahu alaihi wasallam umuman fi ghairi hadhil munasabah yanfa'uhum insyaallah. Kalau soal kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum di luar perbuatan bid'ah ini memperingati kelahiran Nabi, yanfa'uhum insyaallah. Jelas akan memberikan manfaat kepada mereka insyaallah. Lakin hadzal hub ghairul masyru' alladhi dafa'ahum ila mumarasati hadhil bid'ah la yuthabuna 'alaihi wala karamah. Namun kecintaan ini yang menjadi pendorong untuk melakukan kebid'ahan ini adalah kecintaan yang tidak disyariatkan, sehingga la yuthabuna 'alaihi, pelakunya tidak akan diberi pahala karenanya, wala karamah, sama sekali. Jadi di sini Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala menegaskan bahwa hatta kecintaannya pun tidak akan diberi pahala. Itu yang benar. Itu yang benar. Bukan saja perbuatannya, bukan saja amalan yang bid'ahnya yang tidak akan diberi pahala, tapi kecintaannya pun yang menjadi pendorong terjadinya perbuatan bid'ah tersebut juga tidak akan diberi pahala. Waqad dzakara Syekhul Islam fi mawdhi'in akhar anna ghayata ma fihi annal jahila minhum yu'dzar. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di tempat yang lain sebenarnya telah menyebutkan bahwa intinya kalau orang bodoh yang menjadi pelakunya, ya diberi uzur. wa yakhsuru hadzal amal fala yuqbal minhu. Namun amal ini akan merugikannya sehingga sebenarnya tidak akan diterima. Kemudian di akhir penjelasan Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan wa kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Setiap orang itu bisa diterima ucapannya dan bisa juga ditolak. Ini pelajaran penting buat kita. Pelajaran penting buat kita bahwa para ulama mereka tidak mengajarkan kepada kita untuk fanatik. Mereka tidak mengajarkan kepada kita untuk ta'assub. Setiap orang, siapapun itu, bagaimanapun kedudukannya, bisa diambil ucapannya, bisa juga ditolak. Yakni hatta lau kana syekhul Islam. Sekalipun syekhul Islam, kata beliau. Tetap bisa diambil ucapannya, bisa juga ditinggalkan. Nah. Karena tadi dalam iktidal siratal mustaqim, jelas ya. Syekhul Islam mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan memperingati kelahiran Nabi atas dasar kecintaan kepada Nabi, maka akan dibalas kecintaannya. Kalau amalannya tidak, kan begitu. Sementara Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala menegaskan bahwa bukan saja amalan yang tidak akan diterima, kecintaannya pun tidak akan diterima. Kenapa? Karena kecintaan ini tidak disyariatkan dalam hal ini. Kecintaan yang tidak tepat. Kecintaan yang justru mendorong untuk terjadinya perbuatan penyelisihan kepada yang dicinta. Yaitu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau bicara soal cinta, tentunya saat kita menyatakan cinta kepada seseorang, tentu kita tidak akan melakukan sesuatu yang menyelisihinya, ya kan? Kalau memang kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita hanya akan melakukan apa-apa yang dicintai oleh Nabi, dibenarkan oleh Nabi. Kita tidak akan melakukan sesuatu yang justru menyelisihi Nabi sebagai pihak yang kita cintai. Makanya Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala sangat tegas di sini, mengingatkan kepada kita. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Syekhul Islam tadi, memang yukhaffifu minal muskilah. Cenderung meringankan persoalan. Karena di lapangan, dengan adanya pernyataan itu, dijadikan hujah oleh orang-orang yang memang gemar melakukan perbuatan tadi, memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengira bahwa apa yang mereka lakukan itu diberi pahala, mendapatkan pahala, karena dasarnya adalah apa tadi? Kecintaan. Ya. Sekali lagi, Syekh Rabi menjelaskan bahwa kecintaan ini ghairul masyru'. Kecintaan yang tidak masuk kategori masyru'. Sebab mendorong terjadinya perbuatan yang bid'ah. Lalu beliau mengatakan kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa juga ditolak. Sekalipun Syekhul Islam. Sekalipun Syekhul Islam fa innahu yuhtajli qawlihi. Ucapannya diukur dengan hujjah, dengan dalil. Kalau menyepakati dalil, diambil. Kalau menyelisihi dalil, jelas ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Kullun nas yuhtajju lahum illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang diukur ucapannya dengan hujjah, dengan dalil, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Huwa syaikhul Islam nafsuhu yaqul bi anna ar-rijal ma yuhtajju bihim innama yuhtajju lahum. Padahal syaikhul Islam sendiri beliau mengatakan bahwa semua orang itu tidak bisa dijadikan hujah pribadinya. Akan tetapi diukur dengan dalil ucapannya. Kalau pribadinya gak bisa dijadikan hujah, tidak karena semata-mata Syekhul Islam, kemudian semua ucapannya diambil tanpa diukur kebenarannya dengan dalil Quran dan Sunnah. Jadi Syekh mengingatkan kepada kita bahwa kita diajari oleh Syekhul Islam sendiri bahwa semua orang itu secara pribadinya tidak bisa dijadikan sebagai apa? Hujjah. Innama yuhtajju lahum. Ucapan-ucapannya harus diukur dengan apa? Hujjah, dengan dalil. Kalau benar diterima, kalau salah ditolak. Ilmu yang seperti ini, kaidah yang seperti ini, hanya antum dapatkan dalam kaidah Ahlus Sunnah. Dalam prinsip salaf. Antum gak akan pernah mendapatkan kaidah atau prinsip yang seperti ini di luar manhaj Ahlus Sunnah. Di luar manhaj salafus saleh. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah mudahkan kita mengenal manhaj ini. Ini adalah kaidah yang sangat agung sekali, luar biasa. Jarang dikemukakan di zaman sekarang. Kebanyakan orang itu melihat pribadi, sosok. Kalau sudah melihat sosoknya luar biasa, sudah jadi dalil, jadi hujah. Apapun yang diucapkannya benar, mau salah. Setiap kata yang keluar dari lisannya diterima. Tanpa diukur kebenarannya dengan dalil Quran dan Sunnah. Kalau dalam manhaj Ahlus Sunnah, manhaj salaf, enggak seperti itu. Semua orang, siapapun itu, diukur kebenaran ucapannya dengan Quran dan Sunnah. Kecuali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu menekankan bahwa ilmu itu Quran dan Sunnah. Kenapa? Mutlak benar. Kebenarannya tidak perlu diragukan lagi. Keautentikannya benar-benar jelas. Quran, Sunnah, itulah ilmu. Al-ilmu maqala Allah wa qala Rasuluhu. Sampai tegas kan Imam Syafi'i mengatakan. Di luar itu mah, was-was syaitan. Cuma bisikan-bisikan setan aja. Makanya segala sesuatu diukur dengan dalil. Quran dan Sunnah. Ya. Ini hal yang perlu untuk kita camkan baik-baik. Qala farrajulu. Idza ja'aka bikalamin qullahu aina daliluka. Maka seseorang kalau datang kepadamu menyampaikan satu perkataan, satu pernyataan, maka katakan padanya mana dalilmu. Hat burhanak. Datangkan hujahmu. Burhanmu. Fa idza ma kana 'indahu burhan fala yukhad bi qawlihi. Kalau seandainya dia tidak ada di sisinya hujjah, burhan, maka jangan diambil ucapannya. Masya Allah ya. Pengagungan Ahlus Sunnah terhadap Quran dan Sunnah itu luar biasa. Sampai seperti ini. Selalu memposisikan Quran dan Sunnah itu teratas. Yang lainnya di bawah. Bagaimana tidak dikatakan manhaj salaf itu manhaj yang lebih selamat? Kalau dalam persoalan ini saja kita tahu begitu hati-hatinya. Begitu kuatnya. Ya. Ini kan menggambarkan kekuatan loh, kekuatan prinsip. Kekuatan keyakinan. Kekuatan ideologi. Enggak ada yang lebih kuat ideologinya daripada ideologi Ahli Sunnah. Orang-orang yang berpegang teguh kepada manhaj salaf. Makanya wajar kalau dikatakan manhaj salaf aslam, a'lam, ahkam. Manhaj yang lebih selamat. Manhaj yang betul-betul di dalamnya mengandung nilai-nilai ilmiah. Manhaj yang lurus. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafiyun, dalam dakwahnya selalu mengajak kepada orang itu untuk kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya. Enggak ada organisasi yang ada berkumpul di bawah Quran dan Sunnah. Terakhir saya mengatakan, Ghafarallahu lahu wa samahahu. Semoga Allah mengampuninya, memberikan ampunan kepadanya, kepada Syekhul Islam, memaafkannya, wa nad'u lahu, dan kita mendoakan kebaikan untuknya. Lakin wallah ma yajuz haram an nattabi'ahu fil khata. Akan tetapi tidak diperkenankan, haram hukumnya kita mengikutinya dalam sebuah kesalahan. Masya Allah. Ya. Tetap fal haqqu ahaqqu ayyuttaba', kebenaranlah yang paling berhak untuk diikuti. Kalau orang itu sangat mungkin jatuh dalam kesalahan, kekeliruan. Ikuti kebenarannya. Sudah masuk waktu Isya, fadhal adzan, kita salat dulu, nanti insyaallah kita lanjut sedikit.